mendidik anak jadi orang jujur. Itu harus. Sehingga dengan demikian anak-anak mempunyai nilai-nilai tinggi pada kejujuran. Jujur pada perilakunya sehingga tahu mana yang salah dan memperbaikinya. Kalau anak ini tak jujur, bagaimana dia bisa menumbuh kembangkan dirinya? Tapi bagaimana dia mau jujur jika tak ada yang mengajarnya? Namun apalah guna yang diajarkan jika tak ada model yang dilihatnya? Didiklah anak supaya menghargai kejujuran dengan cara mengatakan dan melakukan, supaya anak mendengar, mengerti, melihat dan mendapatkan modelnya, dan tertantang, terangsang untuk pula menghidupinya. Itu baru menyenangkan dan langkah yang semestinya. Jadi didiklah anak-anak kita menjadi orang jujur, sehingga mereka sungguh-sungguh tak sekedar pintar. Jujur terhadap dirinya, jujur terhadap sesamanya, jujur pada karya kerjanya, belajar memakan keringatnya, tak mengkorupsi uang negara, membuat derita bagi generasi-generasi sekarang dan yang akan datang. Mendidik anak jadi orang jujur, sehingga menahan mulutnya untuk bicara kalau tidak mewujudkannya. Tak melatih diri menjadi munafik yang berpesta ria dalam kata-kata saja. Jadi orang jujur itu akan menjadi sangat menyenangkan, mudah dipahami, karena dia tak lari dari apa yang diucapkan. Malu, jujur. Semoga itu teruji dalam kehidupan anak-anak kita. Maka mereka pasti punya masa depan yang menjanjikan. Ingat, harapan itu hanya bisa kita bangun dengan menjadi jujur pada diri, mengatakan dan melakukannya. Jujur ya, penting. Bersama saya, Dikman Sirait.